Tuhan, jamahlah hatiku yang kering dan hampa tanpa kasih. Atas kuasamu ku terlahir, dan hanya padamu ku kembali. Wujudkan taubatku.